Kita goyang bareng tolong. Langit mendung melanda keluarga Bapak Junet. Ketika malam Jumat, okut ikut tahlilan. Ini hari ketujuh buat si anak bungsu yang dotetai yang kompet bawa dosa ke akhirat. Mata thank you, cepat gunawan. Oke, pasar magis. Kerja tiap hari, nongkrong di warung roti bakar. Matriwon ya udah dijemput sama malaikat di kolong jembatan pinggir tanggul kali Malang. Sopir bajaj, matriwon ya udah dijemput amai malaikat di kolong jembatan pinggir tanggul kali Malang. Ke akhirat cepat tunawan. Oke, pensiunan dulu kerjanya malakin sopir-sopir bajaj. Matriwon ya udah dijemput amai malaikat di kolong jembatan pinggir tanggul kali Malang. Selagi mau pulang habis main di taman lawang. Luar biasa Lorenza. Ha, lalak rakoso tontek toh.